Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi shalihul amin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد Al-Hadirat Jemaah Salat Subuh di Masjid Al-Mubarakah Masjid Tujuh Masjid Jiwa yang tenang, menegakkan semua yang salat di masjid ini diberikan Allah SWT ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan iman, kesungguhan keyakinan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya miliknya, karena segala nikmat dan karunia berasal hanya daripada-Nya. Pada subuh ini kita diberikan Allah cahaya hati untuk datang ke rumah-Nya dan kita sempurnakan pula pertemuan kita dengan majlis seperti ini. Mudah-mudahan termasuk rumah beliau di jannah, taman di antara taman-taman surga yang kita harapkan. Mudah-mudahan siapa yang masuk ke dalamnya dimudahkan Allah jalan ke surga, karena tidak ada satupun majlis ilmu Al-Qidah dan Sunnah di satu kecuali di dalamnya banyak kebaikan, di dalamnya banyak pahala. Bacaan dulu sambil ngantuk-ngantuk saja, insyaAllah tak sia-sia. Allah yang mengatakan dalam Al-Qidah Ulaika qawmun la yashfa bihimul jalis. Mereka itu orang yang duduk dengan mereka tak akan merugi. Oleh sebab itu bersyukur kita kepada-Nya yang telah mengumpulkan kita di majlis ini. Mudah-mudahan Allah mengangkat kita ke derajat yang tertinggi. Amin. Ikhwani wa akhwatillah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita juga berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga hati kita senantiasa terpaut kepadanya dengan cinta yang sesungguhnya, sehingga dimudahkan Allah kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya dan dijauhkan daripada jalan yang bersandar dengan tuntunannya. Selanjutnya doa kita untuk para orang tua kita, para ulama dan guru kita, sahabat dan saudara kita, serta siapapun di antara kaum muslimin dan muslimat, khususnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka yang masih hidup taufik dan hidayah, dan kepada yang sudah meninggal mohon diberikan rahmat, ampunan dan kelapangan kuburannya. Khususnya kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan pada kesempatan ini juga salah seorang dari guru kita biayanya sembilan kita sampai pada bab ikhtilafu fi wilayati ala wajhi ghairi hadhihi al-masalah. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ikhtilafu fi wilayati ala wajhi ghairi hadhihi al-masalah, yaitu terjadi ikhtilaf riwayat antara sebagian sahabat dengan sahabat yang lain yang tidak atau yang berbeda dengan ikhtilaf sebelumnya. Ikhtilaf sebelumnya ada an-nasikh wal mansukh, kemudian ada ikhtilaf hadis, kemudian ada ikhtilaf tanawwu', yaitu riwayat sifatnya ikhtilafnya tanawwu', bukan berlawanan tetapi menunjukkan bermacam-macam, seperti tentang tasyahud al-akhir yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah alaih. Ada enam tasyahud yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud, tasyahud Abdullah bin Abbas, tasyahud Abdullah bin Umar, tasyahud Aisyah, tasyahud Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan tasyahudnya Jabir bin Abdullah, dan juga dari Abi Sa'id al-Khudri, yang kesemuanya lafaznya berbeda satu sama lain, tetapi semuanya tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan selama lafaznya tadi dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka seseorang boleh membaca salah satu daripadanya, boleh membaca salah satu daripadanya. Dan Imam Asy-Syafi'i mengkiaskannya dengan qiraat as-sab'ah. Al-Qur'an Al-Karim dibaca dengan 7 qiraat yang mutawatir. Sebagian qiraat menyebutnya sampai qiraat al-ashara, sampai 10 qiraat. Tapi yang mutlaq alaih dan mutawatir adalah yang qiraat as-sab'ah. Nah, sebagaimana Al-Qur'an Al-Karim boleh dibaca dengan qiraat-qiraat yang berbeda asal tadbir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka demikian pula doa dan zikir boleh dibaca dengan lafaz yang berbeda dengan syarat itu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita tidak boleh berreaksi menambah doa sendiri pula. Ya, gara-gara imam satu sahabat namanya Aisyah kita tahu sendiri, Abdullah bin Mas'ud kita tahu sendiri. Ya, kita buat pula tasyahud sendiri, nanti tasyahud dan iman tasyahud Pak Lugus sendiri banyak tasyahud ya. Nah, banyak, tapi adalah tasyahud yang hadir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ikhtilaf tanawwu'. Artinya ikhtilafnya tidak bertentangan, tapi menunjukkan jenis dan macam. Dan ini oleh para ulama awsa, lebih luas lagi, lebih lapang lagi daripada ikhtilafu at-tadar atau ikhtilafu tanawwu'. Nah, sekarang berbeda dengan ikhtilaf sebelumnya, kata imam. Ini dari sisi sahabatnya sendiri yang berbeda riwayatnya. Nah, dan Imam Asy-Syafi'i dalam menerjemahkan istilah ini sebagai ulama dan sebagian yang lain berbeda pendapat ulama. Qala akhbarana Malik, telah menyampaikan berita kepada kami Malik, yaitu Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Asbuhi, imam dari Hijrah, imam Madinah, imam Madinah An-Nabawiyah. Beliau menuntut ilmu memang tak keluar dari Madinah, karena Madinah adalah pusat dan gudangnya ulama. Ya, gudang ulama, di antara guru beliau adalah salah satu dari 7 fuqaha Madinah. Bahkan untuk semua mereka adalah dia berguru kepadanya atau kepada murid-murid mereka. Di antaranya adalah Nafi' Maula Ibn Umar. Nafi' Maula Ibn Umar yang menjadi guru imam kita Malik ibn Anas. Dan Imam Malik seperti yang kita jelaskan dalam beberapa sebelumnya adalah satu-satunya ulama yang dari ulama mazhab, maksud saya ulama mazhab yang empat, yang beliaulah kemuncak atau pemuncak pada masanya di bidang fikih dan hadis, yang sering diperistiskan orang ahli fikih dan ahli hadis. Kenapa pula ini yang diadu-adu orang lainnya? Bulan ahli fikih ini ahli hadis, padahal asal fikih itu dari hadis. Tapi hadis tak pakai pula, tak paham juga. Ya, mana ibarat apa telur dan ayam? Mana yang berdua? Mana dua telur apa ayam? Ya. Kau muslimin dan muslimat yang berdua siapa? Yang jelas ada ayam dan telur, ada telur tak jadi ayam. Itu ibaratnya ada ayam tak telur, ada telur tak jadi ayam. Ini juga ada sebagian fakih yang tidak paham hadis, sehingga hadis palsu, hadis lemah dipakainya hujah. Dan ada sudah ahli hadis yang tak paham fikih, sehingga hadisnya ada tapi tak pandai menggunakannya. Ibarat senjata tapi tak pandai memainkannya. Nah, Imam Al-Malik bin Anas di antara imam yang empat adalah satu-satunya yang dia paling ahli di masanya di bidang fikih, dan dia yang paling ahli di masanya di bidang hadis. Seperti kata Imam Abu Walid Al-Baitri rahimahullah alaih. Adapun yang lain-lain, Imam Abu Hanifah masyaallah, dia yang paling muncak di masanya di fikih, lebih hadis banyak imam-imam lain yang lebih hebat daripadanya. Dan kata Imam Asy-Syafi'i masya Allah di fikih dan hadis juga hebat di fikih, khususnya beliau yang penyakit fakir pada masanya, tetapi di bidang hadis banyak ulama lain yang lebih hebat daripadanya. Ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada Ishaq bin Rahawai atau Rahuya, ada siapa namanya Yahya bin Ma'in, ada Abu Nu'aim Fadl bin Bukair, dan masih banyak yang sedalam ilmu beliau, tetapi ilmu hadisnya jauh lebih tinggi daripada ilmu Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adapun Imam Ahmad masya Allah di hadis, dia seperti kata Imam Abu Zur'a Al-Ghazi kepada anak Imam Ahmad Abdullah, dia katakan, kalau ada hadis yang tak diketahui oleh ayahmu, maksudnya Imam Ahmad, itu bukan hadis. Kalau ada hadis tak diketahui oleh Imam Ahmad, itu bukan hadis. Artinya saking hebatnya beliau di dalam hadis, sehingga saat-saat tidak ada hadis yang tidak dihafalkan. Hafalannya sedikit cuma, hanya 1000-1000 hadis. 1000-1000 hadis. Banyak tak? Itu cuma 1000-1000. Hadis juta hadis hafalan. Awak cuba nak nampak hadis Arba'in ni. Hadis Arba'in. Alhamdulillah mahasiswa saya jurusan hadis ni, jurusan hadis ni, sejak 4 semester yang lalu masih saya berusaha berhari ini untuk menghafalkan Arba'in. Siapa yang datang dengan hafalan yang betul, saya beri hadiah. Cuma hadiah tak jelas. Ya, bilang kurang masih. Pas saya buat duit banyak, saya kasih duit banyak. Pas saya tak ada duit, saya bilang, saya satu bahkan. Mana tahu? Jadi kamu mesti menutup. Sampai hari ini belum ada yang datang. Sekali yang kemarin mau datang, tak kalau semuanya. Sebagian besar ada saya, ya. Apa kan? Saya tunggu sampai saya mati. Ya, itu tak apa-apa. Ya, itu tak ditentukan. Kecuali hadiahnya ada dari menantu saya kan, sudah ketua, nanti mana mau dia. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, Imam Ahmad hafalan hadisnya hanya 1 juta hadis. Ya, tapi subhanallah, sedikit-sedikit dia masih kata oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan semua mereka mengakui kelebihan muslimat, bukan justru menjadikannya kamu Syafi'i kalah di hadis. Nah, atau Syafi'i bilang kamu hafalannya banyak, tapi apa yang lebih? Mereka saling mendukung, mereka saling memberikan support, memberikan masukan. Kenapa? Karena manhajnya sama. Manhajnya sama, yaitu tidak tentang Al-Quran dan hadis. Kita tak boleh banyak bicara lagi. Kalau saya rasakan, manhajnya tidak sama, makanya satu jurusan saja tidak beda. Satu jurusan saja ada bedanya, tidak sama hasilnya. Sama-sama ahli fikih, tapi kelahi juga. Sama-sama ahli hadis, tapi tak ketemu juga. Kenapa? Karena jadah asal Al-Quran dan hadis masih masih muter-muter. Masih banyak alasan, banyak dalih. Ya, banyak dalih. Kalau mereka dulu juga, makanya mereka juga kelahi juga ada akhiratnya. Kalau kita khilaf, bikin salah. Khilaf bikin, salah. Diutus sebutan yang betul. Yang sok-sok paling betul, sok-sok paling betul. Kita bukan sok-sok paling betul, kita meyakini ini yang betul, yang lain. Dan anda berdalil, yakinnya yang salah. Yang lain pun seperti itu tidak, dia meyakini yang salah, itu yang betul. Menurut kita salah, menurut dia itu yang paling betul. Nah, cuma kenapa kita yakin, kita beda ini. Kenapa kita meyakini? Karena berpegang kepada apa yang sudah terbiasa. Kita beda. Perlukan Imam Asy-Syafi'i rela meninggalkan pendapatnya walaupun dia paling lemah dengan catatan yang lain bawa dalil bahwa tidak ada sunnah. Oleh itu kaum muslimin semuanya, ya Allah, semoga kita berharap semuanya ilmu ini semakin berkembang sehingga lahirlah umat Islam yang terang menerima Islam. Umat Islam yang terang menerima Islam dengan dalilnya. Tidak menciptakan orang-orang yang suka lari dari dalil dengan dalil-dalil dan alasan yang dibuat-buat. Dan ini pekerjaan kita sekarang. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama mengenalinya atau kurang buktinya yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika dikatakan wa inna fila mu'tad bi'ubah insanullah, apabila dikatakan sudah mereka ikutlah apa yang Allah turunkan, kalau benar-benar diumumkan kena ada di atas. Dan kami tidak akan ikut kecuali yang kami dapatkan orang tua kami mengamalkan. Dalam ini masyarakat kami mengamalkannya, sehingga mereka bisa mencari dari yang tidak sahih dengan alasan-alasan yang dipaksakan. Mudah-mudahan Allah SWT menyempurnakan hati kita seperti pada iman kita tersebut. Amin. An-Nafi' dari Nafi' Maula Ibnu Umar, salah satu dari tujuh fuqaha Madinah pada masa tabi'in. Pada satu dari tujuh fuqaha Madinah pada masa tabi'in, dan dia dipimpin langsung oleh satu dari tujuh sahabat yang paling banyak berkata hadis dari Nabi SAW. Coba lihat komentar ini dari orang-orang ini. Ya, kita lihat Sa'id Ibn Muslim ini murid daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah satu dari tujuh sahabat yang paling banyak berkata hadis dari Nabi, melahirkan satu dari tujuh fuqaha Madinah yang paling faqih di masa tabi'in. Siapa? Sa'id Ibn Muslim. Bahkan Abu Hurairah adalah yang paling banyak hadisnya, melahirkan tabi'in Sa'id Ibn Muslim yang paling alim di masa tabi'in. Dan dari ribuan-ribuan ribu, bahkan ratusan ribu tabi'in, yang paling tinggi ilmunya adalah Sa'id Ibn Muslim. Sebab ini dipilih siapa? Orang yang paling alim pula dengan hadis di masa sahabat. Siapa namanya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lihat pula Urwah ibn Zubair, salah satu dari tujuh fuqaha Madinah, salah satu dari tujuh ahli fikih Madinah di masa tabi'in. Lihat pula Urwah ibn Zubair, salah satu dari tujuh fuqaha Madinah di masa tabi'in. Dididik oleh siapa? Aisyah binti Siddiq binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Aisyah juga salah satu dari tujuh periwayat hadis terbanyak Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa sahabat. Ini membuktikan seperti yang sering kita sebutkan, membuktikan ulama-ulama besar, kita harus sering mendatangi ulama-ulama besar atau mendatangkan ulama-ulama besar sehingga melahirkan para murid-murid yang besar-besar pula. Qala rahimahullah ta'ala An-Nabi An-Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Abu Sa'id Ibn Malik Ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu masih yang tiga banyak karena disediakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata La tabi'u dhahaba bil dhahab illa mithlan bi mithl Jangan kamu menjual emas dengan emas. Emas ditukar dengan emas. Illa mithlan bi mithlin. Kecuali sama. Kecuali sama. Tak boleh berbeda. Tak boleh berbeda. Ini emas lama ditukar dengan emas baru. Dibayar atau diganti. Apa namanya dibayar lebih banyak daripada emas lama. Ini riba. Ini riba. Nah, gimana caranya? Caranya adalah jual emas lama. Jual emas lama dengan akad yang lain. Setelah itu beli emas yang baru. Walaupun harganya berbeda. Walaupun harganya berbeda. Misalnya saya punya 2 gram setengah emas. 2 gram setengah emas kalau bahasa kita satu emasnya soni emas itu adalah 2,5 gram. Nah, 2,5 gram emas karena ini sudah lama dipakai sejak tahun 1971 dari sejak lahir misalnya ya misalnya bagi yang perempuan emas ini karena sudah lama ya maklum lah pakai emas menyatakan sebenarnya karena memerlukan kerja untuk menyembuhnya kembali maka harganya mungkin oleh orang ini menjadi 1 emas atau 1 gramnya 500 ribu. Dia beli. Nah, berarti 2,5 berarti 1,250,000 kita jual. Nah, kita nak beli emas setelah selesai jual ini kita beli emas di tempat yang lain, di tempat yang sama selesai akadnya kita berpisah kita beli emas yang baru dengan harga 1 gramnya 550 berarti menjadi coba itu coba tambah 125 ayo 1,375,000 bisa 375,000 berarti orang itu untung berapa? 125,000 rupiah. Ini boleh. Tapi kalau kita langsung tukarkan emas ini dengan emas baru, antum bayar walaupun 1,000 itu riba. Walaupun 1,000 itu riba. Maka solusinya adalah jual emas lama, selesai, tuliskan akadnya selesai, riba mah. Nanti baru kita cari pula emas yang baru. Hasilnya kan sama, hasilnya sama. Cuma yang bedanya yang tadi haram yang sekarang halal. Yang tadi haram yang sekarang halal. Dan itu tidak membebani kita sedikit pun kecuali hanya sabar dulu selesaikan satu akad, ya kan? Dan buat akad yang baru. Sama juga dengan masalah keuangan tetangga misalnya. Kita bikin akad dengan janji bahwa untung bunga sekian persen ditentukan bunga sekian persen per bulan atau 12 bulan misalnya 12% berarti per bulan 1%. Iya, dengan akad yang lain bahwa kita berbagi keuntungan dan kerugian walaupun 100%. Nah, tidak ada pulanya 100% ya. Walaupun 50% beruntung, asal beruntung kita untuk bapak sebagai nasabah 50% untuk saya sebagai apa namanya pemodal, nasabah pemodal, yang banyak duit itu nasabah bukan bank, mau kasih duitnya. Awak nasabah paham, pikiran bank yang banyak duit, yang banyak NU itu nasabah. Kalau tanpa nasabah, bukan bangkrut. Tahu sejarah bangkrut. Orang Yahudi itu, orang tak berduit, pergi ke orang berduit. Nah, bawa sini katanya. Dapatnya 1 miliar, ya, dibelinya orang ini 5%. Uang ini dipinjamkan ke orang miskin. Makanya bank itu membuat orang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Nah, ini tak sesuai sebenarnya dengan teori pembangunan. Orang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Diambilnya dari orang kaya, uang dibelinya 5%. Lalu dipinjamkan uang orang ini. Ini juga tidak boleh dipinjamkan uang orang kepada orang lain tanpa izinnya. Tanpa izinnya. Nah, dipinjamkan ke orang miskin. Bunga 10%. Dia tanpa bekerja. Yang bekerja cari uang orang kaya. Yang bekerja untuk membayar utangnya orang miskin. Dia dapat berapa? 5%. Enak ya, ya Allah. Di dunia bila ada berbahaya. Oleh itu kaum semua. Efeknya beda-beda. Sedikit aja bedanya. Kalau orang bilang, kalau tentang maafannya, maksyariahnya akadnya pakai bismillah. Ya, biar imam syariah tidak pakai bismillah. Bukan di situ, tujuan. Bedanya adalah, ini adatnya adalah untung sama, untung rugi sama, rugi. Dan ini membawa baiknya. Walaupun untungnya lebih banyak daripada benar. Makanya sebenarnya perekonomian Islam lebih hebat dari perekonomian riba. Karena Allah katakan yang hakumullah ribawah bersadaqat. Allah akan tumbuh kembangkan. Allah akan hancur luruh lantahkan riba dan tumbuh kembangkan as-sadaqah. Itu sadaqah-sadaqah. Makanya Umar Abdul Aziz kan tak lama dia menyatakan kemiskinannya. Sebentar 2 tahun, 5 bulan, 25 hari. Awak 25 pelikan tambah miskin. Ia tambah miskin, kenapa riba? Tidak ada sebab lainnya riba. Makanya, gimana caranya menghilangkan riba ini? Ngaji dia. Tidak ngaji, tidak mungkin tinggalkan riba. Gimana mau ngajak? Mau gimana kita akan meninggalkan riba? Tidak pernah dengar ayat Allah. Tak pernah sujud kepada Allah, tak pernah lama di rumah Allah. Maka tak mungkin itu. Maka saya katakan kepada para penggiat ekonomi syariah, tuan-tuan, tolong catat perkataan saya. Ekonomi syariah di Indonesia tidak akan maju, bukan sulit maju, tidak akan maju juga. Selama tuan-tuan belum bisa menyetop muamalah kita yang transaksi ketika dengan azan, selama tuan-tuan masih melanjutkan kerja di masa orang sudah azan dan tak mau menutup kantor, tak menutup muamalah, waktu sholat tidak akan maju. Bukan sulit maju, tidak akan maju. Kenapa? Orang tak akan pergi ke bank syariah kalau orang tak pernah menerapkan syariah. Dengan kesadaran dan keimanan. Kalau terpaksa berapa banyak? Kalau terpaksa dengan duit di bank syariah, yang terpaksa di bank syariah kan dikit. Yang terpaksa di bank konvensional yang banyak kan? Iya. Kami dulu, saya terpaksa buka rekening bank mandiri dengan konvensional, kenapa? Gaji lewat situ. Akhirnya terpaksa. Saya ajukan bank muamalah, tak boleh. Diajukan bank syariah mandiri, tak boleh. Yang boleh hanya bank konvensional. Terpaksa. Lebih banyak terpaksa. Terpaksa ke bank konvensional, bank syariah. Jadi kalau nunggu orang terpaksa dulu, bank syariah tak akan dapat jatah orang terpaksa. Jatah orang terpaksa. Alhamdulillah sekarang sudah syariah. Sekarang alhamdulillah sudah syariah. Mudah-mudahan, ya walaupun menurut masyarakat ekonomi syariah belum betul-betul syariah. Tapi saya mengatakan bahwa muslimin seperti orang masih baru belajar berjalan. Kan baru belajar berjalan gitu ya. Nah, kan jatuh. Jatuh juga lagi kan. Daripada tak pandai-pandai berjalan terus pun tidak boleh berjalan. Maka kita harus dorong dia, jalan nak. Teruskan berjalan. Sakit kan? Nanti dikasih obat. Besok jangan buat yang seperti ini lagi. Kenapa kemarin makan riba sedikit? Kenapa? Masih undang-undangnya belum khusus gitu kan? Kemudian masih terkait dengan bank Indonesia dan sebagainya. Nah ini yang harus diterus dibikin. Cuman salah satu yang terlupakan untuk usulnya oleh para penggiat kita adalah yang sebetulnya sekadar tadi menumpukan kesadaran orang dengan nyanyi dan musik itu setiap sholat berhentikan muamalah itu berapa 15 menit, berapa 15 menit justru kadang kita akan bertambah sama dengan 15 menit cuman keyakinan belum ada, kenapa? Karena di sini masih kosong kita masih banyak ta'wilnya, ahli ta'wilnya lebih banyak ya kan, kan sholat tak wajib berjamaah ini kan ta'wilnya ini kan ini ekonomi syariah itu berkaitan dengan kepentingan umat. Akhirnya, akhirnya lupa dia bahwa sholat itu yang paling dipentingkan oleh umat. Mohon maaf Tuhan, yang ditanya pertama itu bukan ekonomi syariah, tapi yang ditanya pertama adalah sholat. Apa yang pertama ditanya? Anda jadi pegiat ekonomi syariah, pegiat politik, sosial, pegiat hutan dan sebagainya. Ini tak bukan pertanyaan pertama, pertanyaan kesekian. Nyatanya adalah salat dan memang salat tak mungkin kecuali orang yang beriman. Yang masjid itu tak mungkin dilakukan kecuali orang yang beriman. Dan iman tak mungkin kecuali dengan ilmu. Ada juga yang yakin, tapi tanpa ilmu itu keyakinannya boleh. Cuma lihat orang Syiah yakin tak dengan Syiah? Yakin? Beriman tak dengan Syiah? Yakin, bahkan komunisnya lebih yakin daripada kita dengan Islam. Orang Islam, Islamnya ya boleh. Orang komunis dengan komunisnya yakin. Sampai mau bunuh orang tak? Orang Islam tak? Tak bisa. Nah, jadi hal itu kaum muslimin harus sadar kepada Allah SWT. Nabi mengatakan, la tabi'u dhahaba bi dhahabi illa mithlan bi mithlin. Jangan menjual emas dengan emas kecuali mislan bi mislan kecuali harus sama. Makanya setiap barang yang sejenis yang masuk riba itu tak boleh dijual walaupun mutunya berbeda, tak boleh dijual dengan harga yang berbeda. Misalnya kurma ada ajwa yang harganya 1 kilo kan 100 riyal kan paling murah 35 riyal lah. Tapi itu sudah sampai kan. Kalau bahasa seorang ustaz apa namanya itu apa namanya korma ini punya utuhnya. Ya, tahu semua semuanya dari Allah SWT. Jadi misalnya kita mau menukar antara korma yang bagus ini dengan korma al-barani misalnya yang mutunya rendah. Ya kalau ajwa 100 riyal harganya, kalau ini barmi harganya 15 riyal atau 10 riyal sekilo. Nah saya tukar 1 kilo apa namanya 1 kilo barmi dengan apa 1 kilo ajwa yang harganya 100 riyal dengan 10 kilo barmi tak boleh riba. Itu tak boleh riba. Riba lalu gimana cara? Cara jual barang ini kan? Lalu saya kumpul uangnya baru beli ajwa. Ribet kan saya? Ya memang cuma susunnya tidak ada tidak pikir. Iya kalau nak masuk surga harus tidak pikir lah. Mana orang masuk surga tanpa antum untuk makan saja. Makan ribet tak? Ribet tak? Kau mau? Kau mau? Pergi dulu ke pasar. Iya kan kalau cuma pasar kan pasar beli sayur, beli bawang, beli ini, beli ini, beli ini. Habis itu pulang, ya pak. Habis itu dibasuh, dicuci, diiris-iris dan sebagainya. Habis itu baru dimasak. Dan masak pun ditunggu agak dingin sedikit dulu. Masak nasi, lama tak? Ribet tak? Kok mau? Hah? Hah? Kenapa? Karena enak. Karena butuh. Ini bikin beda dengan surga. Padahal dia jadi ikut masak dia pada yang jual ini dulu baru beli ya. Ini lebih baik yang mana? Oleh itu, Tuhan Ibu Muslimin dan Muslimin dan Allah SWT. Makanya di sini yang diperlukan kesadaran. Kalau orang tak sadar, tak beriman, jarak sujud di masjid Allah SWT, tak mau berhenti bekerja ketika Allah memanggil, tak mungkin. Nah, mungkin boleh bayar, bisa dibikin bayar, banyak. Harusnya habis satu yang kertas, jadi bikin kertas jadinya. Karena agaknya berbeda kan? Ini tak mungkin kecuali orang mukmin. Dalam orang beriman. Oleh itu ikhwan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, ketika Allah menyuruh kita makan yang halal, itu pun di ujung ayatnya. Hah? Apa katanya? Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. In kuntum iyyahu ta'budun, beriman makanlah dari rezeki yang baik-baik yang diberikan kepada kamu. Dan bersyukurlah kepada-Nya kalau kalian benar-benar beribadah kepada-Nya. Berarti hanya orang yang mau beribadah yang mau makan yang halal. Orang beribadah yang mau makannya yang halal. Karena kaitan antara ibadah dengan halal haram adalah kaitan sebab dan akibat. Adalah kaitan sebab dan akibat. Kausalitas. Siapa yang tak mau beribadah kepada Allah, dia tak peduli halal. Maka semakin lemah ibadahnya, maka semakin lemah furqan yang membedakan antara halal dan haram pada dirinya. Ya, sehingga dia untuk menghalalkannya bisa. Apalagi kalau diberikan ilmu oleh Allah, kecerdasan, dia bisa menghalalkan. Walaupun barangnya jelas haram, dia bisa menghalalkan. Kenapa? Dengan syubhat. Dengan syubhat. Banyak orang cerdas menghalalkan yang haram. Kalau mengharapkan halal, tidak susah juga dia. Yang mengharapkan yang halal, memiliki diri yang tidak takut lah sedikit lagi. Tapi menghalalkan yang haram, banyak yang berani. Kenapa? Karena lemah. Dari ibadahnya, lemah dari pengamalannya. Saya sudah perhatikan, ya, beberapa sampel orang yang lemah pengamalan ilmunya, walaupun tinggi ilmunya, dia kalah oleh syahwatnya. Kalau oleh syahwatnya, tidak bisa diistiqamah. Tidak bisa diistiqamah. Ya, dia katakan, misalnya ketika ditanya suatu masalah di suatu tempat yang tak ada kepentingan duniawi di dalamnya, dia bilang, saya sudah periksa ini dari semua dalilnya, Al-Quran dan Hadis, ini masalah, maksudnya ini amalan tidak boleh-boleh. Masalah hebat. Tapi ketika sampaikan di satu tempat yang ada kepentingan di dalamnya, hilang fatwa yang kemarin, hilang fatwa yang kemarin. Bukan hanya sekadar menghalalkan, justru melaksanakan. Beda dengan orang yang misalnya mendiamkan, itu masih ringan. Misalnya dia bilang ini masalah tidak syar'i, tapi dibuat orang di depannya, dia tidak ingkari. Ini bisa ditafsirkan bermacam-macam. Mungkin dia menunggu saat yang tepat. Dua, mungkin dia pertimbangkan kalau diingkari melahirkan mungkar yang lebih berat. Tiga, mungkin dia makan tapi tidak nampak. Berapa banyak kita? Kita nampak ini kan? Tapi kita tidak melihat orang lewat depan kita, betul? Ini yang bahayanya pas Ustaz sedang begini, ya orang ada hasil. Nampak oleh dosa lagi. Ustaz, nampak teman hadis dia katanya. Awak tidak nampak orang. Makanya kalau orang tak biasa bikin dosa, orang tak biasa bikin pelanggaran, lalu terjadi pada pelanggaran kita wajib berkhusus apa sebab? Kalau Allah katakan waraitahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun, kamu melihat mereka, melihat kepadamu, tapi mereka tak nampak. Ya, walaupun ayat ini mati orang munafik. Jadi berapa banyak kita sedang memikirkan sesuatu, tiba-tiba lewat di depan kita, orang tua kita sendiri kan, tak tahu kan? Atau guru kita sendiri tak tahu. Makanya orang yang tak terbiasa bikin dosa atau pelanggaran, tiba-tiba terjadi pelanggaran pada dirinya, maka kita harus pertama sekali berus, usmuzan. Misalnya aku siapa? Baik kamu, baik pelanggannya. Ya, tak pernah sholat kecuali di masjid. Tiba-tiba suatu hari dia tak ada di mesin atau dia tidur dia sholat. Ada apa Allah SWT? Bukan di lontar pas dia tidur itu dia ada. Tiba-tiba kan? Sholat. Mungkin satu, dia tidak lahan sekali. Dua, dia tidak ada. Tiga, sedang kekenyangan. Tiga, tidur pun. Sebenarnya banyak. Tapi kalau memang tiap hari tak mau sholat, bukan lagi. Tiap hari bikin dosa itu. Kau muslimin dan muslimin yang dirahmati Allah SWT. Jadi masalah ketika masalah halal haram ini hirap kaitannya dengan ibadah, maka seorang yang ingin syariat melepaskan diri daripada hak yang haram, wajib rajin beribadah. Yang kedua, ibadahnya wajib tetap, karena ibadah yang salah pun juga tak banyak berkat dan pengaruh. Ya, salat kalau tak sesuai, pengaruhnya tak banyak. Bahkan baca Al-Quran sendiri kaum muslim. Saya sudah mencoba salat, masya Allah. Kenapa ya ketika salat di belakang semua imam Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, walaupun tak semuanya segera bisa, segera kita sehingga ada kan ada kita sebagai suka sesudah dan ada yang suka ses ini dan ininya tak masuk, tapi kok mudah sekali mengalirkan air mata. Nah, itu mungkin pada di Masjid Haram sahaja Masjid Nabawi. Tidak, ketika mereka berkunjung di sini pun kok mudah. Tapi ketika kita salat di belakang orang-orang yang masya Allah suaranya tak kalah, tapi kok susah? Wallahu'alam mungkin ada pengaruhnya. Satu akidah, kedua dia sendiri salatnya menerangkan kita. Ketika baca apa? Bacaannya. Apalagi baca bacaannya tidak susah. Allah mustahil. Atau mungkin hati kita, karena di sini banyak dosa, di sana ya Makkah dan Madinah dosanya kurang ya saat ini. Nah, mana banyak dosa di sini? Mau di kota di Tabaru atau di Madinah? Paling depan paling laki-laki paling buruk bagi laki-laki, sok paling depan paling buruk bagi perempuan. Kemudian para sahabat dulu selesai sholat dan salam, mereka langsung pergi. Ya, langsung pergi kecuali ada ujian, kecuali ada ujian. Dan Nabi SAW tak berbalik dia jadi imam, tak berbalik ke belakang kecuali setelah memastikan toh ibu sudah pergi. Di alis wawah orang seperti arah dari dosa yang pun ibu setelah berdagang masih menjaga perdagangan. Bagaimana kita nak belajar? Ya, belajar kelompok, belajar diskusi bersama laki-laki perempuan member, ya, mencari ilmu, membaca ayat-ayat. Maka tak mudah, maka susah tuh diberikan. Makanya kalau contoh yang punya fungsi guru, pendidik, dosen, ya, bahkan kepala kantor, kalau menurut saya dan saya, kalau beri tugas dengan bikin tugas kelompok, campur laki-laki perempuan, karena ada tugas yang pas untuk perempuan dan tugas pas untuk lagi laki. Iya, tapi disuruh perempuan untuk tugas masak. Pasnya atau untuk pas menghitung belanja rumah tangga pas. Tapi kalau bapak-bapak dia tuh nanti disuruh tuh belanja rumah tangga tekor lah. Kalau apa sih menghitungnya? Karena masuk rokok dalamnya, masuk dalam tekor, bongkar anggarannya. Kalau ibu kan tidak masuk rokok dalamnya, sehingga anggarannya tidak membongkar. Nah, makanya kalau bapak disuruh untuk membuat anggaran tambahan, ya. Apa namanya APBDP ini ya, tentu anggaran pendapatan rumah tangga, apa namanya perubahan. Jadi buat oleh ibu, kemudian ada perubahan dan semua apa masuk rokok dalam ini, atau masuk apa belanja dan sebagainya. Itulah komposisi manusia. Kenapa? Karena kalau mereka sudah dikelompokkan satu kelompok pasti ikhtilaf dan lebih parahnya pasti khawatir. Ikhtilaf saja sudah berdosa, apalagi khabar. Akhirnya sudah terbiasa ikhtilaf, akhirnya hilang bisa karena biasa. Hilang bisa, nah, semua orang sudah begitu. Maka kita lihat berapa banyak ustaz dan ustazah main poli bersama. Main poli bersama, alasannya apa? Tidak ada rasanya. Tidak ada niat saya untuk berbuat buruk katanya. Kalau pekerjaanku sudah buruk, berniat tak berniat tetap buruk, perempuan, mohon maaf ya. Tidur sama dengan perempuan yang bukan mahram. Buruk tak? Buruk. Saya tak berniat apa. Saya tak berniat apa-apa. Ikhlas menjaga dia. Boleh tak? Itu tak percaya sama saya. Saya ustaznya. Tamat Madinah pula. Kata orang makan hadis pula. Niat saya tak ada nak berbuat dia. Boleh tak? Tak perlu niat saya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, niat tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang haram. Nah, jadi kalau sudah barang dan jelas haramnya, walaupun niatnya baik, tidak menjadikannya haram. Sebagaimana barang yang halal, ya, yang halal, tapi kalau niat apa? Barang yang haram, jelas haramnya tidak dirubah dengan niat. Dengan niat tak ada niat tetap tidak dibolehkan. Sebaliknya barang yang halal, kalau kita niatkan yang haram, maka dia jadi haram. Jadi ternyata untuk merusak itu lebih mudah daripada memperbaiki. Cuma yang haram tak jadi baik dengan niat yang baik. Tapi yang halal bisa rusak gara-gara dia yang tidak dasar. Allahumma musta'an. Kalau itu kemarin Allahumma ternyata merusak kulit musuh. Dan macam baru selesai satu hadis astagfirullah. Baik. Nah, la tabi'u dhahab bidhahab illa mithlan bimithl, jangan jual emas dengan emas kecuali sama. Wa la tusyikku ba'daha fi ala ba'dha, jangan ditambah sebagian dan sebagian yang lain, atau jangan kurangi sebagian dari sebagian yang lain. Kalau satu gram harus sama. Kalau tentu tidak merasa enak menjual barang lama dengan harga yang sama dengan barang baru, maka caranya Allah Nabi Sudah tunjuk kan hadis lain. Jual yang lama itu, jual yang tidak bagus mutunya itu, nanti beli yang bagus mutunya. Walaupun kan untuk sama-sama rugi kan, sama-sama rugi. Ya, tetapi rugi ini halal, rugi ini hak. Kalau walaupun sama-sama untung, untung ini halal, untung ini haram. Ini pentingnya kita belajar syariat itu. Walan tabi'ul walid bil-wal illa bi-mithlan illa mithlan bi-mithlan. Jangan menjual perak dengan perak kecuali sama. Walan tusyrik ba'dahu ala ba'd. Jangan ditambah atau dikurangi sebagian dari sebagian yang lain. Nah, wala tabi'u syai'an minha ra'iban binajis. Binajis tafsirnya zaid binajis. Janganlah menjual barang yang ada di tempat dengan barang yang tidak ada di tempat. Maksudnya emas dan perak ini, saya jual emasnya 2,5 gram dengan emas yang ada di rumah 2,5 gram. Ini tidak boleh. Kenapa? Di dalamnya ada awak atau awak. Ada kemungkinan tertipu kita. Dia nilainya 2,5 gram, tapi yang kita timbang. Nah, nanti ini menyebabkan perselisihan. Perselisihan. Kalau ternyata karena emas itu kan ada berkurangnya juga ya. Mungkin berkurang ya, kurang sih angin aja. Oh, kalau emas yang nanya itu kencang aja. Kalau emas yang nanya itu nanya kencang aja ya. Bisa 100,000 hilang ya. Nah, kalau emas ya, tapi kalau batu ya saya nanya bawa aja lah. Iya ya. Kalau batu atau besi saya nanya bawa aja lah. Tapi kalau emas yang nanya enggak bisa lah. Nah, karena semuanya merasa angin angin aja itu. Ringan kan? Emas itu ringan, angin angin aja. Oleh sebab itu tidak bisa. Makanya menjual emas dan perak yang ada dengan yang tidak ada, maksudnya tidak di tempat itu tidak di, tidak diperankan. Ini hadis yang pertama. Dan selesai itu kan juga. Sebenarnya ada yang mau dinas. Ada saya juga tidak jual. Kita cukup satu ini aja dulu ya. Belum sampai ke hadis yang tidak dengan ini. Oh, selesai aja. Polanya kita tak ada. Pasal tukar tambah itu. Tukar tambah apa nih? Istri. Bukan istri apa? Rumah. Keseraan misalnya. Boleh. Boleh. Kan nak jual juga. Itu tak barang termasuk arti bawian. Itu tak masuk barang rumah. Jelas. Ini kan barang riba itu emas, perak, bahan-bahan makanan pokok. Ini masuk di bawah besi. Makanya saya bilang kan muncul saya. Nah, tapi kalau tukar tambah mobil, misalnya mobil saya model 2019 ya belum ya, 2018 kan ada pak belum, ada 2018 misalnya. Ya, antum nggak tukar dengan mobil saya 2018, mobilnya misalnya 2017, harga tetap nggak sama kan? Nah, tidak beda kan? Jangankan harga mobil baru dengan lama, mobil baru saja itu bagus dibawa ke rumah. Di kosong tu rumah tu, ke kampung tu, baru belum diisi bensin, kilometernya masih nol. Tapi kalau dah keluar dari Solo, bisa jatuh harganya sampai 10 juta. Belum pakai lagi pak, dah ini sudah second, sudah second. Maka tak mungkin. Entahlah, tahun 2017 atau 2018 harganya sama. Maka boleh tak saya membayar lebih? Itu boleh. Kenapa? Karena ini tak termasuk barang ribawiyah, yang tidak masuk barang yang terhitung ada unsur riba di dalamnya kalau kita jelas. Nah, naikkan salai silai dengan ikan salai apa? Tidak berbeda. Baik. Nanti kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Karena belum selesai. Kita sebenarnya bukan masalah fikihnya ini, lebih kepada usul fikihnya, lebih kepada usul fikihnya di mana menggabungkan hadis-hadis yang terlihat zahirnya bertentangan. Kenapa? Karena dalam hadis Mu'affas nanti disebutkan la riba illa fi nasi'ah. Riba itu tak terjadi kecuali di nasi'ah. Dan ini mazhab Mu'affas. Mazhab Mu'affas adalah hadis Rasulullah. Mereka di sini ada khilaf. Nah, makanya masalah khilaf ini selama dengan dalil tak bisa dihilangkan. Tapi masalahnya khilaf yang tak berdalil, sebagainya, ada dalil. Ini kan sekarang orang dengan alasan terjadi khilaf di zaman Nabi dengan alasan khilaf yang tak ada dalil, yang tidak ada adanya. Di sana ada, ada khilaf karena dalil belum sampai, ada khilaf karena dalilnya tak sahih, ada khilaf karena seperti tadi 15 sampai keluarnya dalil bahwa lari baik dan penyesian. Dan ini ketika yang apa terima apa khilaf yang dibolehkan, jais. Tapi kalau khilaf, ya, semua khilaf boleh. Ya orang Syiah khilaf juga yang kita. Berarti boleh, boleh. Atau orang misalnya tengok anak bulan pergi dia ke bulan itu. Kan ada sebanyak orang puasa, awak puasa Kamis, dia puasa Senin. Apa langsung cepat-cepat? Ya, guru kami langsung ke bulan dia. Langsung dia ke bulan. Makanya kalau melihat langsung kan lebih cepat nampaknya orang melihat buru-buru. Nah, ini tak main, tidak main. Ini akibat yang tak dipolehkan di Mokosin. Bagi pemerintah wajib mencegah ini. Wajib mencegah ini. Kalau tidak mungkin, ini aliran Tasmania nanti dua hari sebelum kita puasanya. Aliran Romania nanti sedangkan Aminia 5 hari bulan. Dan ini sudah tidak, sudah ada. Seperti Al-Bataiya itu puasa 16 hari bulan. 16 hari, kenapa? Khilaf juga, langsung khilaf juga. Makanya tidak semua khilaf itu dibolehkan. Ada khilaf yang mahmud, ada khilaf yang mahmud. Nah, kita sekarang kan campur semuanya. Campur, khilaf yang terbedalir jadi juga khilafiyah. Khilafiyah, khilafiyah semuanya. Sehingga dengan alasan itu, masalah khilafiyah tak boleh dibaca. Akhirnya, lahir pula hadis baju. Ikhtilafu ummati rahmat. Itu khilafnya umatku jadi rahmat. Kalau disaksikan hari ini, khilaf kita jadi rahmat. Apa yang terbaik jadi kiamat kita jadi khilaf. Jadi ada khilaf yang mahmud, ada khilaf yang mahmud. Nah, yang mahmud yang seperti ini. Masing-masing ada dalilnya, ada hadisnya. Dan setelah disampaikan kepada Ibnu Abbas. Nah, ini lihat. Ibnu Abbas, ulama apa? Ulama besar sahabat. Ketika disampaikan kepadanya hadis la tabi ulda bidda walam bintamu illa niflam bimizid, dia rujuk ke hadis. Rujuk ke? Ini masalahnya maksudnya. Kalau kita tidak, karena jangan haji tidak nanti ketemu hadis ayat kita ada benar. Ketemu hadis, takut dia berubah sunnah. Takut berubah, hadis dan sunnah lagi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau ketemu hadis nanti berubah kita. Ya Allah ya Rabbi, kalau berubah ikutnya, dia mau bayarnya. Iya, Nabi yang kita ikut, apa bayarnya. Tapi kalau berubah ke Ustaz Asman, lah. Atau berubah Ustaz Abid, juga lah. Atau Bu Yasin, ya. Ini main ikut Nabi. Sesat kita ikut Nabi. Ikut Nabi sesat. Hah? Ya kenapa takut tak sesat? Ibaratnya kita ada ya. Tak selama awam-awam jalan kita kan tak tahu kan kemana nanti itu apa namanya radar tak jalan apa namanya ini kompas tak ada, peta tak ada, GPS tak ada, baterai habis mulai kan. Nah, tiba-tiba datang orang menunjukkan jalan, saya orang sini ditemuknya orangnya jujur itu istiqamah kan, tak ada ciri-ciri orang yang menipu pula kan. Gimana anda tahu? Tujuannya KTP, bukti ini KTP. Iya kan? Kalau ditanya, mana hadisnya? Ini kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i. Atau ini kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dia tunjukkan bukti bahwa dia orang situ. Dan dia tahu. Lalu pertanyaan yang juga tidak sesat. Artinya dia juga tidak mau nanti ikut, kapan nanti saya sesat. Hah? Ini juga. Ini namanya kita yang apa namanya, apa, berlaku curiga. Nah, ini kita malu bertanya jalan terus, malu bertanya jalan terus, akhirnya tersesat tak sampai kemana. Jadi kalau bertanya Nabi yang menunjuk, kenapa bayar ini ikut Nabi cuma bukan ikut orang lain, karena kita disuruh ikut Allah dan Rasulnya. Allah Taala. Ya belum selesai ya, insya Allah siapkan pertanyaan itu. Ini banyak pertanyaan masalah ini nanti siapa itu. Nah kalau saya tak boleh jawab saya sebagai pakarnya. Ini kan faktor ekonomi ini kan banyak ini sekarang alhamdulillah. Dan saya punya seperti Ustaz Dr. Erwan di Tirmizi, masya Allah dia mengenai intensif mengkaji masalah ini. Silakan baca kita dan halal dan haram dalam muamalat kontemporer dan beliau ini Kenapa? Boleh juga teoritis. Beliau ini adalah aplikatif orangnya karena lama di Muassasah Ar-Rajihin untuk berkajian ekonomi Islam, dan juga beliau magang di Bank Rajihin di Riyadh Al-Dalam. Jadi kalau dia berbicara itu aplikatif, paham istilah-istilah muamalat ini, bukan hanya sekedar kalau kami ini membaca buku aja kan, dan kadang suruh apa aplikasi di bank tak paham benar, terus dalam banyak tak paham, kata orang SFPB ini mana-mana, internet ini tak paham cuma untuk karena duit tak banyak aja itu masalah. Kalau sahabat duit banyak itu begini kan, setiap kan duit pergi ke ATM, kalau kata-kata yang ke ATM jadi tak masalah. Kalau beliau paham semuanya, nah, baik dari mana-mana, apapun mau sebenarnya keadaan, bingung kita buat. Jadi kalau nanti saya boleh jawab, saya jawab, belum lah, pakarnya masih banyak. Kalau yang lain, mungkin sebagian ada yang sifatnya kajian-kajian ilmiah, apa, kajian-kajian buku saja. Kalau beliau ini adalah orang-orang yang, orang tua suaranya, yang aplikatif. Dan Bank Ar-Rajihin adalah bank Islam terbesar di Arab Saudi. Nah, itu Pak Syekh Saleh Ar-Rajihin itu kayak pribadinya saja hanya sekitar 642 triliun. Nah, kalau mau dia nyumbang kan kita defisit APBN yang mana kan 600 triliun kan. Cukup dia nyumbang sebenarnya 600 triliun untuk bank. Itu kejadian sebenarnya. Tak kaya juga, tapi masya Allah dia bangun masjid dengan dana sendiri yang kapasitasnya hanya 70.000 orang sekali sholat, hanya 70.000 orang. Ustaz masih tiga di lagi masjidnya lebih besar, 70.000 orang lengkap dengan fasilitas pustaka yang besar, lengkap dengan kliniknya, tempat mandi jenazah, dan hall-nya, semua itu biaya pribadi. Dan selesai, bangun masjid tidak. Beliau termasuk takmir yang pertama masuk masjid. Jadi sering muazzinnya cerita, malu kita sama dia. Sebab muazzin belum datang, beliau sudah datang ke masjid. Ya. Muazzin belum datang, beliau sudah datang ke dalam masjid. Jadi dibangunnya masjid untuk dinikmatinya dan sholat di dalamnya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat kepada kita bersama. Mengetahui nanti di antara kita ada pula yang punya masjid sebesar itu. Ya. Kalau enggak, kata Nabi SAW, walaupun hanya sekedar sangkar burung jadi lah. Atau setidaknya, kalau kita buat masjid, tapi memakmurkan masjid. Ya, apa perlu buat itu yang bisa kita buat? Ya. Dan Allah seperti kata Imam Malik membuka pintu-pintu kebaikan itu banyak. Ada pintu kebaikan dengan sedekah, sumbangan. Ada kebaikan dengan ilmu, ada dengan ibadah, ada dengan zikir, ada dengan puasa. Maka mana kita dibukakan itu masuk, jangan tinggalkan. Tapi jangan lupa yang berubah dengan ilmu yang benar dan keikhlasan yang tinggi. Wallahu'alam wa sallallahu wasallam wa nabi Muhammad. Subhanallahi walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.